rasa su cinta mamai. Saya mau bilang apa, mama hati bangsa. Lihat saya jalan deng dia, tak bisa paksa hati kalau memang dia yang saya cinta. Sasu cinta mamai, saya mau bilang apa? Ya mama hati balisa, lihat saja jalan deng dia, tak bisa paksa hati kau.